Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya melihat Al-Ustaz Dr. Muhammad Syafi Antonio bicara, semuanya saya pelajari. Cara bicaranya, suara tidak perlu terlalu kuat, tapi orang konsen. Sementara saya kalau tidak kuat, orang tidur. Bahasa yang digunakan, menggunakan istilah-istilah baru yang telinga saya baru hari ini mendengarnya. Jadi betul kata orang, kalau kita duduk dengan orang berilmu sejenak, sama dengan membaca buku berpuluh-puluh perpustakaan. Oleh sebab itu, keuangan dan bisnis syariah setiap hari Ahad kedua pukul 10 pagi di Masjid Andalusia. Pukul 8 sampai 10 pagi. Jangan datang jam 10, itu tinggal baca doanya aja. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar saya ceramah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta ditambah beberapa uqiyah emas, totalnya lebih 1 miliar. Ketika sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, dihitung harta warisannya lebih dari 4 triliun. Dari mana Ustadz membaca sumber itu? Ekonomi Islam ditulis oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Bukunya sudah lama saya baca, tapi mengambil ijazah ilmunya baru hari ini. Nah, jadi kedatangan saya kemari bukan berceramah, tapi untuk mengambil sanad keilmuan. Karena kalau sekedar ngambil ilmu dari buku, namanya wijadah. Wijadah namanya, kualitas paling rendah. Pernah kamu ngambil hadis ini? Pernah. Dari mana? Kitab Sahih Bukhari. Wijadah namanya. Tapi kalau mengambil langsung, disebut dengan sama. Haddatsani. Di tempat lain saya mendengar dari guruku. Kalau enggak percaya, ini fotonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Mukarram Ustaz Dr. Syafi Antonio pulang dari Yordania LCS1 membawa warna baru bagi alumni Timur Tengah. Sebelumnya alumni Timur Tengah LC pulang ngajar di pesantren. Tapi dia punya cara baru, selesai LC langsung IIU, International Islamic University. Skor TOEFL-nya harus 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Sejak makan roti ini lancar bahasa Inggris. S3 dari Australia. Berkecimpung di bidang ekonomi. Dakwah tetap tidak tinggal. Bangkit. Dulu dari Timur Tengah dengan surau musola yang kecil. Tapi hari ini kami alumni Timur Tengah bangga. Tidak membawa nama Azhar Mesir dan Maroko, tapi Timur Tengah dari Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko. Hari ini bangga. Ustaz Somad, itu siapa yang punya sekolah tinggi ilmu ekonomi tazkiyah yang kampus alumni Timur Tengah, kakak kelas kami. Lagi-lagi orang bangga karena ekonomi yang mapan. Tadi pagi saya ceramah di satu sekolah SMA negeri. Lalu saya katakan ke siswa, mudah-mudahan nanti ada yang jadi anggota dewan, amin. Mudah-mudahan ada yang menteri, amin. Mudah-mudahan ada yang jadi gubernur, amin. Mudah-mudahan ada yang jadi supir angkot. Diam semua. Lalu saya katakan, memang dia supir angkot, tapi seluruh angkot di DKI dia yang punya, amin. Artinya apa? Orang tidak lihat profesinya, tapi yang dilihat adalah kemapanan ekonominya. Berapa SMS WhatsApp yang masuk ke HP saya? 3 yang saya sebutkan wakilnya. Saya tidak sebut 1, saya tidak sebut 2. Nanti disangka saya kampanye pilpres. Saya sebut 3 contoh. Yang pertama, Ustadz Somad, saya dilarang sholat Jumat oleh atasan saya. Apa hukumnya saya sholat zuhur? Berarti dia security bekerja di perusahaan atau bank konvensional yang tidak islami. Pertanyaan yang kedua, Ustadz Somad, saya kerjanya nyuci babi. Kerja dia mencuci babi. Bagaimana saya sholat? Ini menunjukkan dia pembantu rumah tangga di rumah non muslim. Yang ketiga, betapa miris hati kita melihat anak gadis, kita lihat fotonya sehari-hari berjilbab menutup aurat, tapi ketika di tempat bekerjanya pakai rok-roknya panjang, resletingnya belum dipasang. Artinya apa? Ini perusahaan, tempat bekerja, orang-orang kaya, tapi bukan dari kita. Ketika saya bicara ini, nanti orang akan mengatakan, ah, lihat tuh Somad anti kebinekaan. Itu Somad radikal. Saudaraku yang non muslim, saudaraku para konglomerat bisnismen, ketika aku ingin bercerita membangkitkan ekonomi umat, Abdul Somad ingin supaya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin jangan terlalu jauh. Karena kalau ini terlalu jauh, ini bahaya bagi bangsa kita ke depan. Bahaya atau tidak? Maka ketika saya ceramah bercerita, bangkitkan ekonomi umat, hidupkan warung-warung umat, bangkitkan entrepreneur umat, Abdul Somad bukan ingin kaum minoritas tertindas, tapi ingin supaya bangsa ini tetap hidup bersama menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun. Bukti sejarah berkata, kalau kami kaya, kami muslim, kalau kaya berkuasa, apakah non muslim akan binasa? Tidak. Mesir, berapa lama kita berkuasa? Apakah piramid rata dengan tanah? Apakah sphinx hancur? Tidak. Sampai hari ini tidak ada yang dihancurkan. Gereja St. Catherine di bawah bukit Tursina masih tetap berdiri. Ketika Islam berkuasa di Indonesia, apakah Candi Borobudur rata dengan tanah? Tidak. Kita bangga jadi objek wisata kita. Ketika Islam berkuasa di India, apakah hancur kuil-kuil India? Tidak. Jadi jangan takut ketika kami bicara ekonomi umat. Oleh sebab itu, ini perlu saya jelaskan di awal supaya apa? Jangan ada bully di antara kita. Kalau tidak, nanti video ini akan diupload ke YouTube, tiba-tiba yang keluar jempol. Dengar dulu, dengar baik-baik. Kalau enggak punya uang, insya Allah kita kasih pinjaman beli paket 2 giga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat Islam diajarkan bahwa dia kaya. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat badannya, kuat otaknya, kuat imannya, kuat spiritualnya, kuat intelijensianya, kuat ekonominya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid da'if, daripada mukmin yang lemah, miskin, letoy, loyo, longlai. Apa lagi? lemas. Oleh sebab itu maka kalau kita lihat ada orang pengajian bawaannya ngantuk, itu bukan zuhud, cacingan. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, singgah di sebuah pasar. Di pasar itu ada seorang laki-laki yang bawaannya lesu, loyo, lunglai. Dia bertanya, "Man hala? Who is this?" Ini siapa? Apa kata orang di sekitar menjawab, "Huwa ashadun nas." Dia adalah orang yang zuhud. Dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia orang yang meninggalkan dunia. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Bukan. Kana Umar radhiyallahu anhu ashadan nas. Umar orang yang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau memukul pukulannya keras. Ngomongnya lantang, jalannya tegap, langkahnya pasti. Kaya tapi hatinya tetap dekat kepada Allah. Itu orang yang zuhud. Jadi nanti kalau ada mahasiswa gayanya letoy, lesu, lunglai, loyo, kamu kenapa? Aku dekat kepada Allah. Bukan dekat pada Allah, dekat pada tuyul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mindset-nya harus diluruskan. Mind, otak. Set, settingan otaknya harus diluruskan. Karena banyak juga sekarang mindset, mind, otak, set, setan. Mindset, otak, setan. Harus diluruskan pemahaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang meluruskan pemahaman. Karena perbuatan adalah hasil dari pikiran. Pikiran yang memerintahkan tangan. Pikiran yang memerintahkan mata. Pikiran yang memerintahkan ketelinga. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Kita selalu diajarkan nasiyatin ubun-ubun. Nih, berwudu mengusap ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun? Saya baru tahu ketika seminar dengan dokter spesialis otak. Ustaz Somad tahu otak? Tahu. Otak depan, otak kanan, otak kiri, otak belakang. Yang memprogram itu otak depan. Makanya pemahaman otak kita mesti diluruskan. Sudah terkadung, terprogram di kepala umat Islam bahwa orang Islam itu lebih baik miskin, susah, melarat. Yang masuk surga itu orang miskin-miskin saja. Bahkan diajarkan doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni ma'az zumratil masakin. Hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan nanti di akhirat bangkitkan aku bersama orang miskin. Tapi waktu SD SB beli terus, mau kaya. Ini kontradiktif antara pemahaman dengan keinginan cita-cita. Maka hadis itu dikaji oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Apa makna hidupkan aku miskin? Miskin diambil dari kata sakinah. Hidupkan aku dalam keadaan sakinah, tenang. Wa amitsni miskinan, matikan aku dalam keadaan tenang. Wahsyurni ma'az zumratil masakin, nanti bangkitkan aku di akhirat bersama orang-orang yang mendatangkan ketenangan. Gimana mau tenang kalau uang semester belum bayar? Gimana mau tenang kalau kontrakan sudah 2 bulan lagi mau diusir tuan rumah? Oleh sebab itu maka ekonomi aman sangat penting. Makanya referensi yang saya baca tadi merubah cara pandang saya. Dulu saya diajarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping, perutnya diikat batu. Ternyata yang saya baca itu Muhammad versi snob, whore, grunge. Tapi setelah saya membaca buku Muhammad versi Dr. Muhammad Safi'i Antonio, baru saya punya gambaran baru. Ternyata mahar dia menikah lebih dari 1 miliar. Untung ibu-ibu di bawah enggak dengar. Bayangkan kalau mereka tahu ini ceritanya. Pulang enggak senyum lagi ke bapak. Mama, mama, teh mana? Buat aja sendiri. Ternyata maharku kemarin cuma seperangkat alat sholat. Tapi jangan gara-gara ini lalu selesai pengajian Ustadz Abdul Somad, harga mahar jadi meningkat. Saya khawatir nanti unjuk rasa di Bogor, anak-anak muda turun ke kebun raya, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ketika pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf miskin, datang sahabatnya yang kaya, namanya Sa'ad bin Rabi'. Apa kata dia? Ya Sa'ad, wahai Abdurrahman, ini saudaramu. Maka diikat dengan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Apa kata Sa'ad? Abdurrahman, rumahku banyak, mau yang mana? Ambil. Abdurrahman, hartaku banyak, mau yang mana? Ambil. Abdurrahman, istriku banyak. Waktu itu masih poligami unlimited edition. Belum turun ayat masna wa sulasa wa ruba. Banyak istrinya. Mana yang kau mau? Pilih. Aku ceraikan. Ambil. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqikum, tunjukkan saya mana pasar kota Madinah. Coba kita sekarang ditawarin begitu. Abdul Somad, pilih mana, mana, mana, mana. Karena mentalnya sudah rusak. Abdurrahman bin Auf tidak mau. Bagi dia lebih baik susah daripada meminta-minta. Maka dia tunjukkan mana pasar kota Madinah. Makanya dibangunlah pasar untuk membedakan dengan pasar orang Yahudi yang penuh dengan riba. Tidak kebetulan ayat itu yang dipilih di atas kepala kita. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan riba, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian beriman, tinggalkan riba. Berarti orang yang masih berkutat dengan riba tidak beriman. Fa illam tafalu, kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa dzanu biharbin minallah, berarti kalian sudah mengizinkan diri kalian perang dengan Allah. Oh, ternyata itu bunyi ayatnya, Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat bukan main-main. Akhirnya dibangunlah pasar khusus supaya tidak campur pasar konvensional dengan pasar Islam. Maka di mana letak pasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak masuk Masjid Nabawi dari Babus Salam. Babus Salam itulah pasar kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdaganglah dia di sana. Setelah beberapa lama berdagang, tiba-tiba dia datang ke Nabi. Nabi melihat di tangannya atharu sufrah, ada warna kuning, warna jingga. Itu biasanya kena minyak za'faran. Ada parfum namanya za'faran, kalau diletakkan ke tangan kuning-kuning, biasanya dipakai orang nikah. Nabi nanya, Abdurrahman, ya, itu kenapa tanganmu? Engkau menikah ya? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, kalau nikah jangan diam-diam. Umumkan ke khalayak ramai, buatlah kenduri walaupun hanya memotong seekor kambing. Zaman Nabi kalau motong seekor kambing itu artinya ngundang 10 orang. Karena satu kambing itu dimakan 10-5 orang. Tempat kita satu kambing bisa satu RW. Karena motongnya beda. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Mereka memajukan ekonomi, mandiri, nikah bukan minta dari teman kawan sahabat, ada izzah. Kita bisa bicara lantang, tidak didikte orang kalau kita tidak minta-minta. Kita tidak bisa dijengkali orang. Betul kata pepatah Melayu, kalau mulut sudah berisi air, susah untuk bicara. Betul? Kenapa Abdul Somad ini bicara lepas? Mulutnya belum berisi air. Coba kalau sudah kena isi air. Ini nampaknya Ustaz belum dapat ini. Kalau sudah dapat pasti diam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, izzah, izzah umat Islam. Makanya diajarkan doa, la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia obsesi terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Jangan sampai dunia menjadi harga bagi ilmu kami. Silakan engkau kaya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dengan bisnisnya itu dihitung meninggal. Maka saat meninggal harta warisannya 4 triliun. Baca bukunya Ekonomi Islam, ditulis oleh Al-Mukarram. Ustaz beli buku itu, kasih orang. Ada seorang kaya di Pekanbaru, Ustaz Somad, ada buku yang mau saya kasih. Buku ini mantap buku. Maka saya sebenarnya sudah lama betul ingin kemari, tapi Bapak Ustaz Al-Mukarram Haji Dr. Safi Antonio, aku tak mencari engkau, kau pun tak mencari aku. Jadwal yang mempertemukan kita. Kebahagiaan tak terhingga hari ini saya berjumpa. Ilmunya sudah lama dibaca, orangnya baru ketemu hari ini. Saya aja yang laki-laki naksir sama beliau. Tadi waktu khutbah saya dengar tuh. Padahal kalau yang lain khutbah saya ngantuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat ini, kalau kalian mau bangkit, kalau kalian mau hebat, amal dibagi dua, amal badan, amal harta. Amal badan putus. Bapak yang rajin sholat doa, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tasbih, setelah meninggal dunia putus. Betul. Kalau ada bapak yang rajin sholat doa, setelah meninggal sholat lagi, kira-kira apa yang terjadi? Terus terang saya kabur. Apain saya mandikan? Zombie itu. Bapak yang rajin baca Yasin, setiap malam Jumat baca Al-Kahfi, habis itu baca Yasin. Pas meninggal sore Kamis, malamnya duduk baca Yasin. Tapi ada amal yang tidak putus. Apa dia? Sodakotun jariah. Yang bisa sodakoh itu siapa? Kalau bukan orang orang kaya. Makanya kalau ada orang Islam buka warung, belanja ke sana. Belanjanya kemana? 212 mat. Belanjanya kemana? Kita mat. Belanjanya kemana? Minumannya apa? Santri. Ini santri nih, cuman mereknya udah dicop. Ini tulisannya santri. Tadi malam saya ceramah di pasar Kemis, minumannya apa? Amsilati. Santren punya. Beli produk mahal-mahal dikit enggak apa, bantu anak sekolah. Kamu beli murah, tapi ternyata uangnya dipakai untuk main judi kelas Pegas. Dosanya ngalir, Mas Bro. Jangan kamu sangka ini masalah jual beli air. Minumlah air az-zikra, sudah dizikirkan bersama Ustaz Arifin Il'am berzikir. Minum. Tapi kabarnya banyak orang yang takut minum bekas air minum Ustaz Arifin. Kalau saya berani bekas air minum beliau saya minum. Cuman belum kabul sampai sekarang. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau membeli itu niatnya ibadah, bukan sekedar cari murah. Ini orang ada yang salah dalam pikirannya. Ketika dia belanja ke pasar, ngelihat ada ibu-ibu tua belah jengkol, motong sayur, numpuk cabe, jam 1 siang. Yang lain sudah pada pulang, ada ibu tua, "Bu, ini satu tumpuk berapa?" 10.000, 2.000 aja ya. Kamu mau beli apa mau bunuh? Andai saya jadi ibu itu, saya kasih pisau, bunuh aja, bunuh. Kau merasa amat sangat hebat, merasa amat sangat berprestasi, merasa amat sangat sudah kuat karena bisa mempertahankan uang 8.000. Apakah gara-gara 8.000 itu kau jadi kaya raya? Tidak. Ketika di hadapan orang miskin, kau tekan dia sesusah-susahnya. 8.000 kau tawar. Tapi ketika kau makan di rumah makan mewah, ada sisa 20.000. Apa kata kau kepada penjaganya? Bo, ini uang tadi ada 500, masih ada sisa 20. Ambil aja, ambil. Kenapa di rumah makan orang kaya kau ringan bersedekah 20.000? Kenapa di depan saudaramu yang miskin, susah melarat, kau merasa berprestasi mempertahankan 8.000? Berarti otakmu berkudis. Ada sesuatu yang salah dalam pikiranmu. Padahal kau rajin sholat di masjid orang Islam. Puasa sunatnya islami. Haji ke Makkah bolak-balik. Tapi cara pikirmu tidak islami. Lagi-lagi gerakan belanja ke warung umat membangkitkan ekonomi umat. Kalau umat sudah bangkit, mapan, maka ekonominya mapan, politiknya juga tidak bisa dibeli. Nih, jamaah yang hadir ini, yang di atas maupun yang di bawah, ini jamaah yang mapan secara ekonomi. Insya Allah pada saat memilih politik, kalau ada yang ditawar, tolong coblos saya, nanti saya kasih 100.000. Mana mempan? Ini wajahnya, tatapan matanya orang berduit semua. Allahu Akbar. Mempan. Tapi di tempat lain, caleg ngomong ke saya, nama tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad, di dapil tempat saya nyawernya cuma 10.000. 10.000 orang jual suara. Bayangkan itu, satu kabupaten, satu kota, habis suara umat Islam dibeli. Gara-gara apa? Ekonomi. Maka bangkitkan ekonomi umat. Apa yang kau bisa? Sarjana pertanian mestinya membangkitkan ekonomi umat. Ngelamar kerja jadi teller di bank konvensional. Gimana ceritanya sarjana pertanian jadi teller? Ya mabuk. Mestinya sarjana pertanian pulang ke kampung, entrepreneur, kembangkan. Orang Jepang tidak ada tanah yang kosong. Sampai-sampai tanah di tepinya bisa ditanam. Sampai-sampai pipa paralon pun bisa tumbuh tanaman. Betul? Kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman untayan zabrud katulistiwa. Tapi tetap mengimpor barang dari orang lain. Entrepreneurnya mana? Kami mau nanam Pak Ustaz, tapi uang enggak ada, pinjaman dari mana? Makanya ke bank syariah, pegadaian syariah, mengatasi masalah tanpa masalah. Harus kembali ke syariah. Ini ada yang salah dalam cara berpikir kita. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kenapa? Bapak Bupati kami rajin sholat duha, rajin puasa Senin Kamis, rajin baca Yasin, rajin maulidan, rajin yasinan. Bupati amalnya bukan baca Yasin sholat sunat. Karena mahasiswa pun bisa melakukan itu. Kalau sudah jadi bupati, jadi gubernur, pemegang saham, komisaris, amalmu yang paling afdal adalah merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Itu. Hai gubernur-gubernur seluruh Indonesia, kalau kalian mau punya amal jariah yang tidak putus setelah kalian mati, kalian merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Allahu Akbar. Saya yakin gubernur yang nonton ini pasti bertanya, caranya gimana Pak Ustaz? Caranya datang ke kampus sekolah tinggi ekonomi Islam Syariah Tasbih. Sudah 15 bank konvensional yang dikhitan di sini. Sudah diislamkan. Artinya apa? Engkau dengan kekuasaanmu paling lama berapa lama? 5 tahun. Syukur-syukur 10 tahun kalau berhasil atau KPK datang duluan. Lalu setelah itu apa? Kau hanya menjadi pensiunan. Mobil dinas ditarik, rumah dinas ditarik, istri dinas ditarik. Habis. Lalu kau kena penyakit apa? Jelas penyakit sudah mengintai. Penyakit yang paling berbahaya, post power syndrome. Post setelah, power kekuasaan. Sindrom penyakit, penyakit yang datang setelah kekuasaan. Dulu disambut, sekarang gak ada yang nyambut. Dulu pintu dibukakan, sekarang nyetir sendiri. Pagi ngantar anak sekolah, pulang gendong cucu. Stres, stroke, depresi, mati sebelah, mati semua. Tapi kalau pernah kau robah bank konvensional menjadi bank syariah, datang anak-anak muda, entrepreneur-entrepreneur, dia punya akad murabahah permodalan syariah, dia punya akad mudharabah bagi hasil syariah, bangkitlah ekonomi umat. Maka insyaallah Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya pun tetap ikut mengalir kepada kalian insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih masjid besar. Man bana masjidan, siapa yang bangun satu masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana di dalam surga. Untuk booking tempat harus bangun satu masjid. Siapa yang sudah bangun satu masjid? Yang belum bangun berarti enggak ada tempat. Wah, ngeri-ngeri sudah juga nih. Mati enggak ada tempat. Wah, saya di emperan enggak apa-apa Pak Ustaz, asal masuk surga. Man bana masjidan, makanya raja-raja, sultan-sultan ketika dia sebelum mati pasti membangun. Presiden Insinyur Soekarno di saat ekonomi morat-marit, sulit, susah, Belanda, Jepang, penjajahan baru selesai, bisa membangun masjid terbesar se-Asia Tenggara. Al-Istiqlal. Sholat orang sekarang mengalir pahalanya. Kalau bisa dengan uang, dengan uang. Tidak bisa dengan uang, dengan kekuasaan. Orang yang berkuasa bisa buat apa saja. Siapa yang membuat dia menjadi berkuasa? Nih, orang-orang yang sudah ngaji. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur. Sembilan ini diangkat oleh saudara-saudara yang ada di hadapan saya. Betul? Kenapa Ustaz gak mau waktu kami angkat kemarin? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Saya mengerti kapasitas, kemampuan, kualiti diri saya. Maka saya lebih baik menjadi guru dari saudara-saudara saya, orang kampung halaman saya. Tapi ada saudara saya di sana yang punya kemampuan, gunakan istikharah, telingamu dengar baik-baik, siapa ini orangnya? Lihat baik-baik, sama tak balihu dengan gambar aslinya. Kalau sama, pilih. Kalau tidak sama, pencitraan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, memilih politisi, wakil rakyat, orang-orang pemegang kekuasaan ke depan, itu juga bagian dari ibadah. Sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah, yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Saya diundang ceramah di Bank Rakyat Malaysia, Kuala Lumpur. Sampai hati ini panitia ngundang saya di bank konvensional. Dalam hati saya, masa dia undang saya di bank konvensional? Sebelum ceramah, duduk dulu. Ustaz Somad, ini bank konvensional, tapi sudah berubah menjadi Islamic Bank. Alhamdulillah. Masuk ke ruangan, kami berdiri semua. Saya sangka menyanyikan lagu kebangsaan. Saya takut karena enggak hafal kebangsaan Malaysia. Ternyata begitu berdiri, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Bank konvensional di negeri muslim yang tidak sebanyak kita bisa menjadi bank syariah Islamic Bank maju berhasil. Saya heran, saya bodoh, gak ngerti masalah ini. Saya tanyakan kepada yang pakar yang ngerti, Ustaz, Doktor, kenapa di tempat kita tidak bisa maju? Ada dua sebab, Ustaz semua. Yang pertama, karena tidak ada support dari kekuasaan. Yang kedua, karena tidak ada iklan ke masyarakat. TV tidak mau mengiklankan. Yang paling celakanya, Ustaz yang gak ngerti pun ngomong tidak benar tentang ekonomi Islam. Ah, sama aja nabung di bank konvensional dengan bank syariah. Paling-paling masuknya pakai assalamualaikum. Paling-paling pegawainya pakai jilbab. Ini pembodohan luar biasa. Oleh sebab itu yang gak ngerti, datang ke sekolah tinggi ilmu ekonomi tazkiyah, buat seminar. Kantor-kantor, pengajian kantor dinas, kepala badan, kepala kantor, kalian yang gak ngerti, panggil narasumber dosen-dosen dari STI tazkiyah, buat. Jangan lagi pengajian di kantor. Pengajian kita pagi ini tentang sabar. Anak kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Tanah kita, BUMN kita, perusahaan kita, konglomerasi kita dikuasai orang, sabar. Ini bukan agama. Ini pembodohan berbaju agama. Betul? Kalau dengan ngaji ekonominya maju, lanjutkan. Kalau dengan ngaji ekonominya mapan, lanjutkan. Kalau dengan ngaji semakin kuat politiknya, lanjutkan. Tapi kalau pengajian hanya menjadi pelipur lara, penawar duka, membiarkan kita dalam keterpurukan, maka 2019 ganti pengajian. Jangan lagi mempertahankan pengajian pembodohan. Darah haid, darah nipas, darah wiladah, darah istihadah, darah bisul, darah nyamuk, itu sudah lama dikaji. Yang perlu kita kaji sekarang, mudharabah, murabahah, permodalan syariah, wartafa fikih muamalat. Fikih banyak sekali cabangnya. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih siasah, bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana menjatuhkan pemimpin, siapa ahlul halli wal aqdi. Baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Ada fikih ekonomi umat, gadai menggadai rohan, pinjam unjam, utang piutang, jual beli, bagaimana riba. Ini penting ke depan. Masih lagi di zaman warat marit kacau balau. Pertanyaan kalau sudah ada pertanyaan dari jamaah, ada Pak Ustaz, gimana kalau imamnya enggak pakai kunut? Yang jadi masalah kita sekarang bukan masalah kunut enggak kunut, orang masjid enggak sholat subuh. Saya berapa kali penggalangan dana untuk Palestina, begitu mampir ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah masuk waktu subuh. Belum Pak Ustaz. Itu azan? Azan HP. Masjid kosong. Jadi kita bicara bagaimana keperluan umat saat ini. Bangkitkan. Maka saya sudah melihat kegelapan ini di mana-mana. Gelap. Kalau semua mencaci maki kegelapan, kenapa gelap? Kenapa gelap? Kenapa gelap? Mesti ada satu dua yang menyalakan lilin supaya gelap itu hilang. Dan alhamdulillah, salah satu secercah cahaya itu datang dari Bogor, tepatnya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkiyah. Ada 2000 mahasiswa yang akan menyebar ke seluruh Indonesia. Ini bukan cuma Indonesia, Pak Ustaz. Ustaz dulu kuliah di mana? Di Maroko. Dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Payah ya kalau ngomong sama orang enggak ngerti geografi. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 20 orang, rektor, dekan, dosen, ketua jurusan datang ke kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkiyah belajar ekonomi Islam dari Maroko. Bayangkan. Ustaz Somad dulu belajar ke sana, belajar apa? Belajar hadis kepada para ulama, namanya Darul Hadis. Tapi masalah ekonomi kekinian, bagaimana perbankan syariah, malah dosen yang datang dari sana kemari. Belajarnya pakai bahasa apa? Di sini hanya ada dua bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Sunda bonus. Kumaha atuh damang hatur nuhun mangga. Itu aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ekonomi. Maka sampai ke kampus ini kita bangga. Masjid mencerminkan ekonomi yang luar biasa. Ini ekonomi ilmu kafir. Ini bahasa Inggris ilmu kafir. Ini ilmu non muslim. Kalau kita tidak pakai produk non muslim ini, mana bisa saya ceramah? Ini semuanya produk punya mereka. Merek Shure. Ini Senesa. Ini merek. Ini bukan orang Islam punya. Ini kalau umat Islam yang buat dari Saudi Arabia, pasti tertulis di sini Al-Hayah wal-Maut. Ini produk mereka. Tapi kita boleh pakai. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren nih sekarang. Kalau ada masalah, mana dalilnya? Kadang kita sebut pun dalil, dia gak paham. Menanya aja, mana dalilnya? Ketika perang Khandaq. Khandaq artinya apa? Parit. Di sana Makkah, di sini Madinah. Pasukan kafir Quraisy Makkah akan menyerang Madinah. Bagaimana menghadang mereka? Datang Salman Al-Farisi. Kata Salman, ada strategi dari Persia, non-Muslim, tidak Islam. Gali parit supaya musuh tidak bisa masuk ke dalam. Karena kuda tidak bisa melompat jauh, paritnya lebar. Itu dalil boleh mengambil produk non-muslim selama tidak terkait dengan masalah aqidah. Wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Oleh sebab itu maka pendidikan mencerdaskan. Politik boleh kalah, ekonomi mungkin kalah, tapi titik awal pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu pengurus masjid banyak yang hadir ini. Maka masjid-masjid mulai berpikir. Ceramah di masjid mulai pakai kurikulum silabus. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis ekonomi syariah khusus. Kamis malam Jumat gak ada pengajian, baca Yasin. Jumat malam Sabtu akhlak, ridho, qanaah, tawakal, zikir, jangan riya, jangan sum'ah, jangan takbur, jangan hasad, jangan busuk hati. Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Buat Sabtu malam Ahad tabligh akbar supaya tidak ada alasan anak-anak muda bonceng-bonceng pacaran duduk-duduk di kebun raya. Say no to bonceng. Katakan tidak. Ini yang muda-muda banyak ini di atas itu. Itu yang tegak berdiri itu anak-anak muda. Kalau orang tua mana bisa dia berdiri, kakinya sudah gemetar. Ini yang membuat kita bangkit semangat di Masjid Andalusia Tazkiyah ini. Kenapa? Karena yang hadir ini adalah anak-anak muda yang menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa akan datang. Allah Allah. Terus terang saya semangat karena anak muda. Kalau orang tua tadi pengajiannya bagaimana menghadapi fardu kifayah. Fardu kifayah mandi jenazah tadi. Tapi karena anak-anak muda, kita berpikir ke depan, bangkitkan entrepreneurship ekonomi umat. Kalau sudah ekonominya kuat, politiknya akan kuat. Kalau sudah politiknya kuat, masyarakat terayomi, terlindungi. Maka yang non-muslim jangan takut, jangan cemas. Sudah 70 tahun lebih kita merdeka. Tidak ada orang non-muslim yang telinganya digunting, hidungnya dipotong. Karena prinsip kedatangan kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh sebab itu maka ke depan ini kalau cerita putus asa Bapak Ibu, kita sudah putus asa lama. Kenapa? Hampir setiap lini korupsi, nepotisme, KKN, kacau balau. tapi ada bibit-bibit hijau. Kalau kita siram, dia akan tumbuh menjadi batang yang besar, cabang, dahan, buah yang subur. Bibit-bibit hijau, adik-adik, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, nah, ini ke depan. Tapi orang tuanya juga mesti support. Anak-anak kita ini mesti disupport. Dari sekarang, yang nabung pindahkan dari bank konvensional ke bank syariah. Siap? Ya. Jangan cuma siap di mulut aja. Sholatnya rajin, puasa sunatnya rajin, ke Makkah, haji dan umrah, nabung masih konvensional. Maka ingat saudaraku, masalah makanan sepele remeh temeh, tapi kalau duit riba kau makan, berubah semangkuk bakso jadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantungmu, dari jantung naik ke otak, otakmu hitam kotor gara-gara makan riba. Heran saya anak saya nih Pak Ustaz. Kenapa? Disekolahkan di pesantren kabur. Yang jahat bukan anakmu Pak, yang jahat kamu. Loh kok saya yang jahat? Karena kamu menyuapkan riba ke mulut anak-anakmu. Ayatnya dibuat jelas. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak berhenti dari riba, berarti kamu sudah mengizinkan perang dengan Allah dan Rasulullah. Sementara tiap pagi, tiap petang, tiap siang kau katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sementara orang yang kau saksikan Muhammad, Allah yang kau saksikan subhanahu wa ta'ala, sudah mengizinkan perang lama dengan engkau. Engkau yang tidak sadar sebenarnya engkau sedang dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasulullah. Adapun yang sudah terjebak riba, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan lepas dia dari riba insyaallah. Oke. Baik, kita break sejenak. Begitu informasi dari yang punya kekuasaan, MC itu yang punya kekuasaan. Maka sejenak kembali saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.